Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya dari kitab Tasrif Al-Izzi. Sekarang pembahasan yang berikutnya, fasal fil ma'tali, faslun fil mu'tali, pasal tentang mu'tal. Dijelaskan al-mu'talu huwa ma kana ahadu usulihi harfa illatin. Yang dimaksud dengan mu'tal ya, yakni kata yang salah satu pokoknya, salah satu dari huruf-huruf pokoknya ini berupa huruf illah, huruf yang asli atau huruf yang pokok, ya, salah satunya berupa huruf illah atau diantaranya berupa huruf illah. Ini pengertian dari mu'tal. Wahia huruf illah tersebut, yakni al-wawu wal-ya'u wal-alifu, wawu, ya, dan alif. Jadi ada tiga huruf illah dalam bahasa Arab, yakni wawu, ya, dan alif. Jadi ketika suatu kata, ya, salah satu dari huruf-huruf pokoknya, huruf-huruf yang asli, itu berupa huruf wawu atau huruf ya atau huruf alif, maka kata tersebut, ya, merupakan kata mu'tal. Ya, kalau fi'ilnya berupa fi'il mu'tal. Ya, ini. Wa tusamma huruf-huruf illah tersebut yang tiga tadi, ini juga disebut dengan nama, dengan istilah huruful huruf al-maddi, huruf mad, wal-lini, dan huruf lin. Jadi penamaan ini sesuai dengan faedahnya, sesuai dengan fungsi atau maknanya. Ya, tadi disebut dengan huruf illah, wawu, ya, dan alif, karena huruf-huruf itu bisa saling menggantikan satu dengan yang lain. Ya, dalam beberapa keadaan nanti akan tergantikan wawu, ya, ataupun alif antara satu dengan yang lain. Wawu diganti dengan ya, atau ya diganti dengan wawu, ataupun nanti diganti dengan alif, ya, dan sekitar itu. Maka karena sifatnya demikian, huruf-huruf itu disebut dengan huruf illah, berbeda dengan lawannya yaitu huruf sahih. Jadi selain dari huruf illah, selain dari tiga huruf tersebut, itu disebut dengan huruf sahih, ya, misalkan ba atau hamzah, jim, dal, sin, dan seterusnya. Selain dari tiga huruf ini, itu disebut dengan huruf sahih. Nah, kalau huruf sahih secara umum, secara asal, huruf sahih itu tidak bisa, ya, tidak bisa digantikan ataupun menggantikan huruf sahih yang lainnya. Secara asal, ya, demikian. Umumnya demikian. Adapun huruf illah, ini nanti bisa saling menggantikan satu dengan yang lain. Kemudian dari sisi yang lain, dari faedah yang lain, huruf-huruf tersebut, wawu, ya, dan alif, ini disebut sebagai huruf mad. Ya, yakni ketika huruf-huruf itu terletak sesudah harokat yang sesuai dengan huruf-huruf tersebut. Ya, sebagaimana diketahui dalam bahasa Arab ada tiga jenis harokat. Ya, tiga macam, tiga jenis harokat. Yakni dhammah, kemudian fathah, dan kasrah. Ada tiga jenis harokat. Nah, kemudian dari tiga jenis harokat ini, dhammah, fathah, dan kasrah, ketika sesudahnya diikuti, ya, salah satu dari huruf ilah ini yang sesuai dengan harokat tersebut, maka huruf ilah itu disebut sebagai huruf mad. Apa yang sesuai dhammah itu sesuainya dengan waw, ya, dan wawnya sukun. Kemudian fathah itu sesuainya dengan alif. Ya, alif itu lazimnya selalu sukun. Alif tidak bisa berharokat, jadi dia selalu sukun. Kemudian kasrah ini sesuainya dengan huruf ya. Ya, jadi itu kesesuaian antara huruf-huruf ilah dengan jenis harokat seperti itu. Dhammah dengan wawu, kemudian kasrah dengan ya, kemudian alif itu dengan fathah. Ini kesesuaian antara jenis harokat dengan huruf illah. Nah, ketika huruf illah itu terletak sesudah harokat-harokat yang sesuai dengannya, ya, dengan catatan huruf illah itu sukun, ya, jadi huruf illah itu sukun, kemudian dia terletak sesudah harokat yang sejenis, yang sesuai dengannya, maka huruf-huruf tersebut disebut dengan huruf mad. Jadi wawu sukun terletak sesudah dhammah, maka wawu sukun itu menjadi huruf mad. Ya sukun terletak sesudah kasrah, maka ya tersebut adalah huruf mad. Demikian pula dengan alif, terletak sesudah fathah, maka alif itu adalah huruf mad. Ini jadi makna dari mad ini panjang. dibaca dengan menjadi bacaan yang panjang, u atau i atau a, seperti itu. Ini maksud dari huruf mad pada huruf ilah tersebut. Ini kemudian disebut dengan huruf lin, ya. Jadi kalau mad tadi sejenis, ya, yang sesuai harokat dengan hurufnya. Adapun disebut dengan huruf lin dari huruf-huruf ilah tersebut, yakni ketika wawu atau ya. Ya, jadi yang disebut dengan huruf lin itu pada wawu dan ya. Wawu dan ya yang sukun, jadi wawunya sukun atau ya sukun, ini terletak sesudah harokat fathah. Ya, terletak sesudah harokat fathah. Jadi ada harokat fathah, ya, huruf yang berharokat fathah, kemudian sesudahnya diikuti oleh wawu yang sukun atau ya yang sukun. Maka wawu dan ya tersebut ini disebut sebagai huruf lin. Ya, misalnya dibaca au atau ai dalam kata ini, ya, au atau ai. Nah, ini ada wawu sukun terletak sesudah fathah au. Ada ya sukun, ya, terletak sesudah fathah, dibaca ai. Maka wawu dan ya dalam keadaan seperti ini terletak sesudah fathah, maka ini disebut sebagai huruf lin. Dan ini hanya pada wawu dan ya tadi. Adapun pada alif, ya, dia selalu menjadi huruf mad, ya, tidak menjadi huruf lin. Karena sebelum alif itu pasti fathah. Ya, sebelum alif itu pasti fathah. Tidak mungkin dhammah dan juga tidak mungkin kasrah. Jadi selalu fathah. Yang nampak, yang zahir demikian. Ya. Adapun kalau wawu dan ya tadi, sebelumnya, sebelum wawu atau sebelum ya, itu bisa harakat yang sesuai, yang sejenis tadi, wawu dengan dhammah, ya dengan kasrah, ataupun yang berbeda jenisnya, yakni sebelum wawu itu fathah atau sebelum ya itu fathah. Ini. Dan hanya fathah. Artinya kalau misalkan sebelum wawu kasrah, ya, misalkan dibaca iu, atau sebelum ya sukun itu mommah, ya, misalkan dibaca ui, ini tidak dijumpai dalam bahasa Arab. Nanti akan diganti hurufnya. Ya, kalau asalnya mungkin ada seperti itu, ada satu kata yang nanti akan menjadi bunyi ui atau iu, ya, tentunya nanti akan ada penggantian huruf pada huruf ilah tersebut, atau mungkin penggantian harokatnya. Ini ya. Kemudian berikutnya, wal alifu hina idzin takunu munqalibatan an wawin aw ya'in. Dan ketika itu alif itu merupakan pengganti dari wawu atau dari ya. Di alif, alif tadi, salah satu dari huruf ilah tadi, ini dia merupakan pengganti dari wawu atau dari huruf ya. Jadi bukan huruf aslinya itu alif, ya, tetapi aslinya adalah wawu atau aslinya adalah ya. Kemudian wawu atau ya tersebut dalam satu kata, dalam satu fi'al atau mungkin satu isim, itu diganti menjadi alif. Nah, nanti insya Allah tentang hal ini akan bisa dilihat, ini diamati, diperhatikan pada pembahasan yang berikutnya tentang kata-kata yang mu'tal ini. Akan ditunjukkan di sana satu kata, satu fi'al atau mungkin isim, ya, di situ ada alif yang ternyata alif itu bukan asli, dia adalah pengganti dari wawu atau pengganti dari huruf ya. Kemudian berikutnya, wa anwa'uhu sab'atun. Macam-macam mu'tal, jenis-jenis kata yang mu'tal ini ada tujuh. Ya, ada tujuh macam, ada tujuh jenis. Sesuai dengan tadi, keadaan dari huruf ilah tersebut dalam kata itu. Ya, keadaan atau letak dari huruf ilah tersebut dalam kata tersebut. Al-awwal yang pertama, al-mu'tal lil fa'i, mu'tal fa. Ya. Disebut mu'tal, jadi pengertiannya apa? Salah satu atau di antara huruf-huruf yang asli itu berupa huruf illah. Kemudian al-fa. Fa ini menunjukkan letak dari huruf illah tersebut. Ya, di mana? Sebagaimana disebutkan, diketahui, kata-kata dalam bahasa Arab, ya, dalam hal ini fi'al, ya, pembahasan di sini, digantikan oleh wazan atau oleh huruf-huruf yang menjadi wazan ada pada tiga huruf, yaitu fa, ain, dan lam. Ya, kalau itu dari satu fi'al akan didapati wazan fa, a, la. Jadi fa disitu mewakili atau menggantikan huruf yang pertama, kemudian ain mewakili menggantikan huruf yang kedua, dan lam mewakili atau menggantikan huruf yang ketiga. Sehingga ketika di sini misalkan dalam pembahasan ini mu'tal al-mu'tal lil fa'i, mu'tal fa menunjukkan kata tersebut salah satu hurufnya berubah huruf illah yang terletak pada fa kalimah. Disebutkan fa menunjukkan letak dari huruf illah itu ada pada fa kalimah, yakni pada huruf yang awal atau huruf yang pertama dari yang asli, ya, pada fa kalimahnya. Dari wazan fa'ala, maka fa kalimah nanti ini berupa huruf illah. Baik. Wa yuqalu lahu al-misalu. Ini mu'tal fa ini juga disebut dengan misal. Jadi nama lainnya, istilah lain dari mu'tal fa adalah misal. Kenapa dinamakan dengan misal? Li mumatsalatihi as-sahihah fi ihtimalil harakati. karena keserupaan fi'il atau kata tersebut, ya, keserupaan dari mu'tal fa' tersebut pada yang sahih, pada fi'il, pada kata yang sahih yang tidak ada huruf ilahnya, fi ihtimalil harakati, pada kemungkinan harakat-harakatnya. Ya. Jadi untuk yang mithal atau yang mu'tal fa ini, ini hampir-hampir menyerupai, menyamai dengan yang sahih. Ya. Hampir sama dengan yang sahih. Tidak ada perbedaan kecuali hanya sedikit saja. Ya. Berbeda dengan yang jenis lainnya nanti yang akan dibahas berikutnya insyaallah. Di sana banyak perubahan, berbeda dengan yang sahih. Ya. Akan banyak perubahan, perbedaan yang nampak jelas dengan yang sahih. Tetapi untuk yang mu'tal fa atau mithal ini, ini lebih banyak keserupaannya dengan yang sahih pada tadi ihtimalul harakat, ya, kemungkinan ataupun keadaan dari harakat-harakatnya, sehingga dia dinamakan dengan mithal, ya, yakni mithal dari yang sahih tadi. Ini ammal wawu, adapun wawu, ya, tentunya bisa difahami, ya, tadi disebutkan ini jenis yang mu'tal fa, berarti huruf ilah berada pada fa kalimah. Nah, tadi dijelaskan sebelumnya huruf ilah yang asli pada kata adalah wawu atau ya, dan alif itu perubahan dari wawu atau ya, sehingga di sini pada mu'tal fa atau mithal ini tentunya yang menjadi fa kalimah ada dua kemungkinan hurufnya, huruf ilahnya, yaitu wawu atau ya yang ada di awal kata atau pada fa kalimah tersebut. Alif tidak. Kenapa? Ya, tadi sudah dijelaskan di antara alasannya bahwasanya alif itu perubahan dari wawu atau ya. Kemudian yang lain, bahwasanya alif itu selalu sukun, tidak bisa berharokat, sehingga tidak mungkin alif yang sukun tadi berada pada fa kalimah. Ya, sehingga pada pembahasan mu'tal fa atau mithal nanti akan didapati awal dari kata atau dari fi'il tersebut hanya ada dua kemungkinan, yaitu wawu atau ya. Kemudian di sini dijelaskan yang wawu terlebih dahulu. Ammal wawu, adapun wawu, wawu yang ada pada fa kalimah tersebut, fatuhdafu minal fi'lil mudari'i alladhi ala yaf'ilu bikasril 'aini. Wawu ini yang ada pada fa kalimah pada mu'tal fa ini akan dihilangkan pada atau dihilangkan dari fi'il mudari' yang mengikuti wazan ya'ilu bikasril aini dengan mengkasrah ain kalimahnya, ya'ilu mengkasrah ain kalimahnya. Pada bentuk mudhari' nanti wawu tadi akan dihilangkan. Wa min masdarihi alladhi ala fi'latin, dan juga dihilangkan dari masdarnya, masdar fi'il tersebut, ya, ya'ilu tersebut, yang mengikuti wazan fi'latun bikasril fa'i dengan mengkasrah fa'nya, fi'latun, ya, fi'il mudhari'nya yaf'ilu kemudian masdarnya fi'latun, ya. Jadi pada kedua bentuk ini nanti wawu itu dihilangkan. Wa tusallamu fi sa'iri tasarifihi, dan ya, tusallamu, ya, kalau makna asalnya diselamatkan, maknanya apa? Tidak dihilangkan, tetap ada, ya, karena ini menjadi lawan dari tuhzahu. Dari tuhzahu dihilangkan wawu, adapun tusallamu diselamatkan, artinya tidak dihilangkan, jadi tetap ada wawu tersebut fi sa'iri tasarifihi, pada semua tasarifnya, semua perubahan bentuknya. Jadi wawunya ada, tidak hilang pada semua tasrifannya selain dari mudhari' yang mengikuti wazan yaf'ilu dan masdar yang mengikuti wazan fi'latun Nabi. Taqulu, kau katakan sebagai contoh. Wa'ada. Ini maudhu'nya. Wa'ada. Kemudian mudhari'nya mengikuti wazan yaf'ilu. Ini asalnya dia akan menjadi ya'idu. Asalnya ya, dia mengikuti wazan yaf'ilu, asalnya akan menjadi ya'idu. Lalu apa? Tadi dijelaskan karena dia mengikuti wazan yaf'ilu mudhari' ini, maka waw itu dihilangkan. Dari ya'idu menjadi ya'idu. Ya, menjadi ya'idu, wawunya dihilangkan. Bagaimana faedah yang disebutkan tadi ya. Kemudian masdarnya ini mengikuti wazan fi'latin, fi'latun. Jadi wa'ada masdarnya asalnya adalah wa'adatun. Ya, wa'adatun. Bentuk asalnya dia mengikuti wazan fi'latun. Ya. Bagaimana yang tadi disebutkan, masdar yang mengikuti wazan fi'latun dengan mengkasrah fa' kalimahnya. Lalu apa di sini? Sebagaimana tadi disebutkan, waw itu pada masdar yang mengikuti wazan fi'latun dari fi'il tersebut, ini dihilangkan wawunya. Ya. Dari asalnya wi'datun, wawunya dihilangkan, lalu harakat kasrah bergeser ke huruf yang sesudahnya, sesudah waw yang dihilangkan, yang itu asalnya tadi sukun ya, wa'adatun pada ain, pada wa'adatun kan sukun. Ketika waw dihilangkan maka kasrahnya bergeser ke ain tersebut, sehingga masdarnya menjadi aidatun. Ya, dalam susunan di sini disebutkan atau dibaca dengan mansub ya, wa'ada fi'il madhi. Ya'idu mudhari'nya, wawunya dihilangkan. Kemudian aidatan masdar, wawunya dihilangkan karena dia mengikuti wazan fi'latun tadi. Kemudian yang berikutnya perhatikan wa wa'dan. Ini juga masdar. Jadi fi'il ini ada dua bentuk masdar. Yang satu mengikuti wazan fi'latun sehingga wawunya dihilangkan menjadi aidatun atau aidatan. Kemudian masdar yang satunya adalah wa'dun atau wa'dan mengikuti wazan fa'lun. Berarti apa? Dia tidak mengikuti wazan fi'latun sehingga wawu itu tetap ada, tidak hilang. Pada masdar wa'dun atau wa'dan, di sini wawu pada fa' kalimah tetap ada, tidak hilang. Kenapa? Karena masdar ini tidak mengikuti wazan fi'latun. Jadi yang dihilangkan wawunya ketika masdar itu mengikuti wazan fi'latun. Dari wa'adatun menjadi aidatun tadi. Jadi pada dua bentuk ini tadi, fi'il mudhari' yang mengikuti wazan yaf'ilu dan masdarnya mengikuti wazan fi'latun, ini wawu dihilangkan. Adapun selain dari itu, wawu tetap ada. Ini ya, dalam contoh disebutkan wa'adan masdar, wawunya tetap ada. Kemudian fahuwa wa'idun, ini isim fa'il, fa'ilun ya, mengikuti wazan fa'ilun dari sulasi mujarad ya, fa'ilun, maka wa'ada isim fa'ilnya menjadi wa'idun, wawu pada fa' kalimah tetap ada, tidak hilang. Ya, tadi disebut tusallam ya, diselamatkan, artinya apa? Tetap ada, tidak hilang. Wadaka maw'udun, ini adalah bentuk isim maf'ul mengikuti wazan maf'ulun ya. Wa'ada dibentuk mengikuti wazan maf'ulun menjadi maw'udun. Ya, wawunya tetap ada ya. Wawu sebagai fa' kalimah ketika dibentuk maf'ulun, fa' kalimah di sini tetap ada maw'udun. Ini tidak hilang wawunya. Ya. Wal amru, kemudian amarnya bentuk fi'il amr, ya, yakni menjadi aib. Ya. Amarnya menjadi aib. Nah, fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mudhara. Ketika mudhara'nya ya aidu dengan menghilangkan wawu tadi, maka pembentukan amr ya dia berasal dari mudhara tadi dengan menghilangkan huruf mudhara'nya dan kemudian akhirnya disukun dari ya aidu maka menjadi aid. Dan di sini tidak kemudian wawunya dimunculkan kembali, tidak, karena dia sudah dihilangkan pada mudhara tadi ketika dibentuk amr. Huruf mudhara dihilangkan, ya tetap seperti itu. Artinya apa? Wawu tidak kemudian dimunculkan lagi, dia tetap hilang karena mengikuti mudhara'nya tadi. Dan ini awal kata amr ini, awal fi'il amr sudah berharakat, maka tidak ditambahkan hamzah wasal. Aib, ya sudah berharakat pada awal fi'il amr ini, ya, tidak ditambahkan hamzah wasal. Ya. Kemudian yang berikutnya wan nahyu, nahinya fi'il yang mengandung makna nahi, yakni la ta'ib. Nah, nahi, fi'il yang mengandung makna nahi, ini adalah bentuk fi'il mudhara' yang diawali oleh la an-nahiyah. Jadi bentuk fi'ilnya tetap bentuk fi'il mudhara', bukan merubah bentuk atau bukan bentuk yang baru. Berbeda dengan fi'il amr. Kalau fi'il amr itu bentuk baru, bukan bentuk mudhara'. Memang asalnya dari mudhara', tapi dibentuk menjadi bentuk yang baru yang berasal dari mudhara' tadi. Tetapi untuk yang nahi, ini bentuk fi'il itu tetap bentuk fi'il mudhara', bukan bentuk yang baru. Jadi fi'il mudhara' kemudian didahului atau dimaksudi oleh la an-nahiyah. Karena bentuknya fi'il mudhara', maka bagaimana bentuk mudhara' tadi? Wawu itu tetap hilang. Sehingga di sini nahinya menjadi la ta'ib. Ya, wawu pada fi'il ini, nahi, tetap tidak ada, tetap dihilangkan. Karena ini bentuk fi'il mudhara'. Bagaimana fi'il mudhara' tadi? Ya, wawunya dihilangkan ketika mengikuti wazan yaf'ilu. Baik. Jadi ini. Wa kadzalika, demikian pula contoh yang lain pada fi'il wa miqa yamiqu miqatan, ya, yang seperti wa'ada tadi, ya, wa'ada ya'idu idatan, yang semisal dengan ini contohnya wa miqa yamiqu miqatan. Fi'il mudhari' yamiqu, di situ wawunya dihilangkan. Aslinya yau, ya, ada wawu yau miku. Kemudian wawunya dihilangkan karena fi'il ini mengikuti wazan yaf'ilu menjadi yamiku. Masdarnya juga demikian, asalnya apa? Wimqatun atau wimqatan. Ya, mengikuti wazan fi'latun. Kemudian wawunya dihilangkan, kemudian nunnya dikasrah menjadi miqatan. Ini disebutkan di bawah wa miqa yamiqu, ini artinya ahabba, mencintai. Ya, kalau wa'ada tadi berjanji, wa miqa ahabba, ya, mencintai. Berikutnya keterangannya fa idza uzilat kasratu ma ba'daha, jika kasrah yang sesudahnya, kasrah pada huruf yang sesudahnya itu dihilangkan, ya, tidak dikasrah, huruf yang sesudah wawu itu dihilangkan kasrahnya, maksudnya tidak kasrah, u'idatil wawul mahdhufatu, maka wawu yang dihilangkan tadi dikembalikan, jadi dimunculkan lagi mahdhu. Contoh lam yu'ad, ya. Jadi ketika sesudah wawu dari wa'ada tadi, sesudah wawu itu bukan kasroh, ya, harokatnya bukan kasroh, wawu pada fa kalimah tadi, kemudian sesudahnya harokatnya itu bukan kasroh, ya, tadi dikatakan uzilat kasrotu ma ba'daha, kasroh pada huruf sesudahnya itu dihilangkan, maksudnya apa? Huruf sesudah wawu itu bukan kasroh, ya mungkin fathah atau dhammah, maka wawu yang tadi dihilangkan ini itu dimunculkan lagi, dikembalikan, uidat, dikembalikan ada dimunculkan lagi, jadi ada, ya. Sehingga di sini contohnya yu'ad, lam yu'ad, ya, wawunya ada, dikembalikan ke tempatnya sebagai fa kalimah. Kenapa? Karena sesudah wawu itu tidak kasrah. Yu'ad, sesudah wawu itu fathah. Sehingga wawu itu ada. Jadi dikembalikan ke tempatnya, muncul kembali. Ini. Ini. Wawu yang dihilangkan. Ya, pada mu'talfa, pada dua keadaan kata tadi, fi'il mudhari' yang mengikuti wazan yaf'ilu dan masdarnya yang mengikuti wazan fi'latun. Ini. Yang berikutnya, wa tasbutu fi yaf'alu bil fathhi. Wawu itu tetap ada. Wawu pada fa kalimah tadi, pada mu'tal fa tadi, itu tetap ada pada fi'il mudhari' yang mengikuti wazan yaf'alu bil fathhi dengan fathah pada ain kalimahnya. Jadi harakat pada ain kalimah itu menentukan apakah wawu itu hilang atau ada pada pembahasan mu'tal fa ini. Kalau tadi mudhari'nya yaf'alu dengan kasrah, maka wawu hilang. Tapi kalau mudhari'nya yaf'alu dengan fathah pada ain kalimah, maka wawu itu ada, tetap ada, tidak hilang. Jadi berbeda besar fi'il mudhari' dalam hal ini, itu berbeda keadaannya, berbeda hukumnya. Ini ya. Ka wajila yaujalu, seperti misalnya contoh wajila ini maudhi fa kalimah wawu, ini berarti kan ini mu'tal fa atau misal, kemudian mudhari'nya mengikuti wazan yaf'alu menjadi yaujalu, ya, menjadi yaujalu, yaujalu mengikuti wazan, mengikuti wazan yaf'alu. Lalu bagaimana wawunya di sini? Dia tetap ada, tidak hilang, karena mengikuti wazan yaf'alu dengan fathah pada ain kalimahnya tadi, tetap ada wawunya, yaujalu, seperti itu. Ya. Wal amru minhu, kemudian amr, fi'il amr darinya menjadi ijal. Ya. Dari yaujalu, fi'il mudhari tadi, yang wawunya tetap ada, dibentuk amr, sebagaimana prosesnya, pembentukan amr, akan menjadi ijal. Ya, dari yaujalu, fi'il amrnya menjadi ijal. Asluhu, nah di sini dijelaskan, asluhu, asalnya, asal dari ijal adalah iujal. Asalnya adalah iujal. Sebagaimana diketahui, pembentukan amr dari mudhari' menghilangkan huruf mudhara'ah, ya. Kemudian ketika didapati awalnya sukun ditambahkan dengan hamzah wasal. Dari yaujalu, ya-nya atau ta, artinya huruf mudhara'ah dihilangkan, kemudian awalnya menjadi wawu yang sukun. Maka kemudian ditambahkan hamzah wasal. Dan harakat hamzah wasal itu menyesuaikan dengan harakat pada ain kalimah. Kalau ain kalimah fathah, maka harakat hamzah wasal kasrah. Ini. Sehingga asalnya menjadi iujal. Lalu qulibatil wawu ya'an. Wawu pada iujal tadi, hasil asal pada fil amr, ini diganti menjadi ya. Wawunya iujal diganti menjadi ya. Ya, menjadi ijal. Kenapa? Li sukuniha wa inkisari ma qablaha. Karena sukunnya wawu tersebut ya, pada ijal wawunya itu sukun, wa inkisari ma qablaha dan kasrah pada huruf sebelumnya. Jadi ketika wawunya sukun, kemudian huruf sebelumnya berharakat kasrah iu, seperti ini contohnya, iu jal. Maka apa? Wawu ini diganti menjadi huruf ya. Ya. Supaya sesuai. Karena tadi di awal disebutkan ya, huruf lain tadi, tidak bisa atau tidak ada dalam bahasa Arab bunyi iu atau ui. Ya. Tidak diucapkan bunyi seperti itu dalam bahasa Arab. Sehingga ketika didapati seperti ini, iu jal, maka wawu ini diganti dengan huruf yang sesuai dengan kasrah, yakni diganti dengan ya, sehingga menjadi ijal. Ini. Oke, ya. Ini fi'il amrnya, ijal. Asalnya ijal dengan mengganti wawu menjadi ya, karena wawu itu sukun dan huruf sebelumnya berharakat kasrah. Fa'inin dhamma ma qablaha, maka kemudian jika huruf sebelumnya itu dhammah ya, dari ijal tadi, fi'il amr ini, ketika dia didahului oleh harakat dhammah ya, jadi kata yang sebelumnya ya, kemudian huruf akhirnya berharakat dhammah kemudian bersama dengan ijal ini, bagaimana? Adatil wawu, maka wawunya kembali. Jadi ijal fi'il amr ini, ijal atau yang semisalnya, ketika sebelumnya itu dhammah didahului oleh harakat dhammah, maka wawu yang tadi diubah ya tadi ya, wawunya itu kembali, kembali ke wawu ya, dari ijal menjadi ijal. Kemudian didahului wawu, ketika didahului ketika kemudian didahului dhammah, maka wawu kembali. Ya, artinya apa? Ya itu tidak lagi digunakan, kembali ke huruf wawu. Fataqulu, sehingga kau katakan. Ya, di sini perhatikan, ya zaidu. Ya. Ada dhammah yang mendahului ya zaidu. Ya. Ada dhammah, kemudian diikuti fi'il amr ini ijal. Berarti apa? Ijal dia didahului oleh dhammah dari zaidu tadi. Nah, ketika demikian bagaimana tadi? Adatil wawu, wawunya kembali. Jadi di sini tidak lagi ijal, tetapi apa? Ujal. Tetapi itu bersambung dengan dhammah yang sebelumnya tadi. Sehingga dibaca ya zaidujal. Ya zaidujal. Seperti itu. Bukan zaidu ijal, tapi zaidujal. Ingat hamzah di situ hamzah wasal, tidak terbaca ketika berada di tengah kalimat, sehingga langsung dibaca pada huruf sesudah hamzah, yaitu huruf ya pada ijal, tetapi karena aslinya tadi wawu dan sebelumnya adalah dhammah, maka dia kembali ke wawu dalam pengucapan zaidujal. Dijelaskan di sini tulfazu bil wawi, dilafadzkan dengan wawu, dibaca dengan wawu, watuktabu bil ya'i dan ditulis dengan ya. Penulisannya tetap dengan ya pada ijal, ya, tetap dengan ya. Tetapi pengucapannya itu dengan wawu ketika sebelumnya dhammah. Sehingga tadi dibaca Zaidujal. Ya. Tetap ditulis dengan ya seperti itu, ijal, tetapi ketika sebelumnya dhammah maka itu dibaca dengan wawu. Ya Zaidujal. Seperti itu. Ya. Ini. Ini pada fi'il mudhari' yang mengikuti wazan yaf'alu pada mu'tal fa' ini dengan wawu. Ya. Tadi sudah dijelaskan fi'il mudhari' yang mengikuti wazan yaf'alu. Kemudian fi'il mudhari' yang mengikuti wazan yaf'alu dengan fathah. Lalu satu lagi, mudhari' yang mengikuti wazan yaf'ulu dengan dhammah. Dijelaskan di sini pada pembahasan berikutnya, wa tasbudu aidan fi yaf'ulu bi dhammi, dan wawu itu juga tetap ada pada fi'il mudhari' yaf'ulu, fi'il mudhari' yang mengikuti wazan yaf'ulu bi dhammi dengan dhammah. Ya, dhammah pada ain kalimahnya. Ini wawunya tetap ada, tidak hilang. Ka wajuha yaujuhu, seperti misalnya wajuha yaujuhu, mudhari'nya yaujuhu, wazannya yaf'ulu, dhammah pada ain kalimahnya. Maka wawu pada fa kalimah ini tetap ada, tidak hilang. Jadi tetap dibaca, tetap lafadznya yaujuhu. Ya. Wal amru ujuh, kemudian fi'il amarnya menjadi ujuh, dari yaujuhu taujuhu menjadi ujuh, ya. Seperti umumnya, seperti pada sahih tadi membentukkan amr, ya. Dari yaujuhu, ya, dihilangkan huruf mudhara'ah, ya. Kemudian akhirnya disukun, ya, menjadi, kemudian ditambahkan dengan hamzah wasal karena awalnya sukun, menjadi ujuh. Seperti pada sahih, hingga tadi disebut dengan misal karena memang seperti pada sahih. Ini. Kemudian wa nahyu, nahinya fi'il mudhari' didahului dengan la nahiyah menjadi la taujuh. Jadi di sini wawu tetap ada pada fi'il mu'tal fa yang mudhari'nya mengikuti wazan yaf'ulu. Ini. Jadi yang dihilang, yang dibahas di sini pada bentuk mudhari' dan kemudian bentuk amr. Bentuk maudhi ya pasti ada. Bentuk maudhi sebagai bentuk dasar pasti ada. Sehingga tidak perlu dibahas karena memang itu pasti ada. Ya, tadi dari contoh-contohnya ya. Baik itu yang maudhinya fa'ala seperti wa'ada dengan fathah pada ain kalimah, kemudian wa miqa dengan kasrah pada ain kalimah, wa miqa, wa jiha dengan dhammah pada ain kalimah, ya, wawu tetap ada semuanya, ya, sehingga tidak perlu dibahas karena itu tetap ada semuanya. Itu sebagai bentuk dasar, bentuk asal ya harus ada. Kemudian tadi baru perubahan yang berikutnya itu pada bentuk mudhari', ya, yang mengikuti wazan yaf'ulu itu wawunya dihilangkan. Adapun yang yaf'alu dan yaf'ulu, wawu tetap ada, tidak hilang. Kemudian di sana didapati beberapa fi'il di sini disebutkan wa hudzifatil wawu min yata'u wa yasa'u wa yada'u wa yaqa'u wa yada'u wa yahabu. Nah, wawu pada fa kalimah dihilangkan dari beberapa fi'il ini, yakni yata'u. Jadi asalnya yau ta'u, yasa'u yau ta'u, yada'u asalnya yau da'u, yaqa'u asalnya yau qa'u, yada'u asalnya yau da'u, yahabu asalnya yau habu. Kalau diperhatikan kan dia mengikuti wazan yaf'alu, ya, cara zahir yang nampak. Sepertinya dia mengikuti wazan yaf'alu. Artinya apa? Ain kalimat di fathah. Ya, yaqau, yasau, yadau, yaqau, yadau, yahabu. Di sini ain kalimat di fathah. Nah, tadi disebutkan ain kalimat di fathah, wawu tidak hilang pada yaujalu tadi. Tetapi pada beberapa fi'il ini, ain kalimat fathah, wawunya hilang. Berarti kan tidak sesuai dengan kaidah yang sebelumnya, seolah-olah. Ya, yang yau jalu ain kalimah di fathah tadi dikatakan apa? Wawu itu tetap ada. Tidak hilang. Tetapi pada beberapa kata ini, beberapa fi'il ini ain kalimah fathah tetapi wawunya dihilangkan. Lalu bagaimana penjelasannya? Bi annaha fil asli yaf'ilu. Karena dia fi'il-fi'il ini yaqau, yasau dan sampai dengan yahabu tadi pada asalnya adalah yaf'ilu. Pada asalnya itu mengikuti wazan yaf'ilu bil kasri dengan mengkasrah ain kalimahnya. Ya. Jadi asalnya apa? Yau'ti'u. Yau'ti'u. Yau'bi'u. Yau'ti'u. Yau diu, yau hibu, asalnya seperti itu. Untuk yang kasar, yang asal, yau siau. Jadi mengikuti wazan yap itu, ya, dengan mengkasrah pada ain kalimahnya. Ya. Lalu bagaimana? Fa futihatil ainu. Lalu ain kalimah tadi yang asalnya kasrah diganti dengan fathah. Ya. Kenapa diganti dengan fathah? Li harfil khalqi. Karena adanya huruf halq. Ya, karena adanya huruf halq yang terletak sesudahnya. Atau tidak harus sesudahnya. Artinya karena di situ pada fi'il itu ada huruf halqnya. Ya. Huruf halq apa? Hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kha. Ada 6 huruf halq. Nah, perhatikan tadi yaqau ada hamzah. Yasau, yadau, yaqau, yadau ada ain. Yahabu ada ha. Jadi pada fi'il ini ada huruf halq. Nah, karena ada huruf halq, maka harakat kasrah pada ain kalimah diganti menjadi fathah. Asalnya yausi'u, yaubi'u diganti fathah menjadi yausa'u, yauba'u. Ba'da hadfil fa'i, mengganti itu sesudah menghilangkan fa' kalimahnya. Jadi urutannya tadi ya. Jadi asalnya bentuk yang paling asal ini yausi'u. Ini sebagai contoh untuk mewakili yang lainnya. Nah, sesuai kaidah apa? Yausi'u. Mengikuti wazan yaf'ilu. Berarti apa? Wawunya dihilangkan. Menjadi yasi'u. Ya. Ini untuk meluruskan sebelumnya. Jadi, bentuk yang asal. Kita kembalikan ke yang paling asal dulu. Yausi'u. Yau'ti'u. Yau'bi'u. Yau'ti'u. Yau'bi'u. Yau'ti'u. Hibu, mengikuti wazan yaf'ilu, asalnya demikian. Lalu, karena dia mengikuti wazan yaf'ilu, sebagaimana faedah tadi, wawunya lalu dihilangkan. Karena dia mengikuti wazan yaf'ilu, berarti wawu pada mudhari itu dihilangkan. Sehingga menjadi ya-ti'u, ya-ti'u, ya-bi'u, ya-ti'u. Ya di'u, ya hibu. Kemudian sesudah dihilangkan apa? Ternyata tadi pada fi'il tersebut ada huruf halq. Ya, hamzah atau ain atau ha yang ada pada fi'il tersebut. karena ada huruf halak di situ, maka harakat pada ain kalimah yang asalnya kasrah tadi kemudian diubah menjadi fathah sehingga menjadi yata'u, yata'u, yada'u. Yang asalnya yati'u menjadi yata'u, dari yabi'u menjadi yada'u, dari yati'u menjadi yata'u, dari yadi'u menjadi yada'u, dari yahibu menjadi yahabu. Berarti apa? Harakat fathah di sini bukan asli, tapi pengganti ya, dari kasrah sebelumnya. Sehingga di sini tadi wawunya dihilangkan karena mengikuti wazan yaf'ilu secara afal demikian. Berikutnya tadi ada artinya di bawah disebutkan wajila khafa, wajila artinya khafa itu takut. Kemudian wajuha suara syarifan, wajuha artinya suara syarifan menjadi mulia, ya, menjadi apa tokoh atau mulia atau yang semakna itu. Kemudian ada tambahan lagi di sini pada satu fi'il, yakni wa hudifat min yadharu likaunihi bimakna yada'u, dan wawu dihilangkan dari yadharu karena keadaan karena fi'il yadharu tersebut semakna dengan yada'u ya. Jadi yadharu ini tidak sebagaimana yada'u ya. Jadi asalnya dia memang fathah ya yauzaru, tetapi wawunya tetap dihilangkan. Kenapa? Karena dia semakna dengan yada'u yang tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana yang sebelumnya tadi ya. Nah, di sini ada penjelasan wa amatu madhiya yada'u wa yadaru. Mereka orang-orang Arab mematikan ya, amata ya, mematikan ya, maksudnya apa? Tidak menggunakan bentuk maudhi dari yada'u dan yadharu ya. Jadi yang digunakan hanya bentuk mudhari, bentuk maudhinya wada'a wadhara ini tidak digunakan oleh orang Arab secara umum ya. Jadi hanya menggunakan yang bentuk mudhari saja. Wa hadful fa'i, dan menghilangkan huruf fa menghilangkan fa kalimah, menghilangkan wawu ya, dalilun ala annahu wawiyun, itu sebagai dalil, sebagai bukti bahwa fi'il ini adalah wawi, mu'tal fa yang wawi. Artinya apa? Huruf awalnya berubah huruf wawu, karena itu dihilangkan sebagaimana tadi kaidahnya, yang bisa dihilangkan adalah pada huruf wawu yang mengikuti wazan yaf'ilu tadi. Karena itu bisa dihilangkan menunjukkan itu adalah wawu. Kalau tidak bisa dihilangkan maka bukan wawu. Itu dalilnya. Ya, sesuai dengan kaidah tadi, ketika wawu pada fa' kalimah kemudian mudhari'nya mengikuti wazan yaf'ilu maka wawu dihilangkan. Jadi kalau bisa dihilangkan berarti itu wawu. Ini sebagai dalil. Sehingga apa? Yada'u, yadaru tadi dia ini ada wawu yang dihilangkan ya. Asalnya yauda'u ataupun yauzaru. Ini maudhinya wada'a wazara. Di sini dijelaskan di bawah yuqalu, dijelaskan dikatakan wada'a syai'a yada'uhu wada'an. Wada'a ini bentuk maudhi. Wada'a syai'a, meninggalkan sesuatu. Kemudian yada'u, ini mudhari'nya, yada'uhu, meninggalkannya. Kemudian wada'an, ini bentuk masdar. Di sini tampak ada wawu pada fa' kalimah. Iza tarakahu, jika dia meninggalkannya. Ini maknanya. Jadi wada'a maknanya apa? Taraka. Wanuhatu yaquluna innal arba amatu madiyan yad'u wa masdarahu. Para ahli nahwu mengatakan bahwasanya bangsa Arab mereka mematikan, yakni tidak menggunakan bentuk madi dari yad'u dan masdarnya. Wastaghnu anhu bi taraka, dan mereka mencukupkan dengan kata taraka. Ya, jadi menggunakan lafaz taraka, tidak menggunakan yang dari wada' abadi. Wa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afsahul arabi. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang Arab yang paling fasih. Ya, afsahul Arab, orang Arab yang paling fasih. Wa qad ista'malahu, dan sungguh beliau menggunakannya. Menggunakan wada'a untuk maudhi dari yada'u tadi. Fayuhmalu qawluhum ala qillati isti'malihi. Sehingga apa ucapan mereka, ucapan para ahli nahwu tadi, itu dibawa pada pemahaman, pada maksud bahwasanya qillati isti'malihi, sedikitnya penggunaannya, sedikit penggunaan untuk maudhi dari yada'u tadi. Bukan kemudian mematikan, sama sekali tidak menggunakan. Maksudnya bukan itu, tetapi apa? Sedikit penggunaannya. Fahuwa syadzun fisti'amali. Maka dia adalah syadz dalam penggunaan. Syadz, jadi sedikit. Yang sedikit, yang apa? Yang kecil, yang tidak mengikuti kaidah keumuman, atau tidak mengikuti penggunaan secara umum. Ini syadz, yang sedikit, yang kecil. Sahihun fil qiyasi, dan ini sahih dalam qiyas, benar dalam atau untuk mengqiyaskan. Ya, jadi untuk mengqiyaskan boleh benar dengan fi'il ini wada'a yada'u wada'an. Ya. Intaha ya Hamish. Selesai di sini penjelasannya, ini pada catatan kaki pada naskah yang kaf, yang ya, pada naskah salinan yang kaf. Ya. Ini. Sedikit tambahan tentang fi'il yada'u dan yada'u tersebut. Ini untuk wawu, ya, mu'tal fa dengan wawu. Ada pembahasannya. Kemudian yang satu lagi, insya Allah ini sedikit. Wa amal ya'u, adapun ya, jadi mu'tal fa dengan ya. Jadi fi'il atau kata tersebut, fa kalimahnya berupa huruf ya. Tadi ya, tadi wawu sudah dibahas, sekarang yang ya. Bagaimana kalau ya? Fatas butu ala kulli halin. Maka ya itu tetap ada pada semua keadaan. Ya, ya tetap ada pada semua keadaan. Ini hukumnya. Berarti apa? Ya sama persis dengan yang sahih. Ini yang tidak ada huruf ilahnya, sama. Sehingga tadi disebut dengan misal, karena seperti ini. Ketika fa kalimat berupa huruf ilah, apalagi di situ hurufnya adalah ya, ya fa kalimat berupa ya, maka dia tetap ada ya tersebut pada semua keadaan. Ya-nya tidak hilang, ya, tidak sebagaimana wawu tadi ada pembahasannya, ada rinciannya. Tapi kalau di sini ya itu tetap ada semuanya. Ya. Ini. Kemudian contohnya. Ya, nahwu contoh untuk membuktikan ya. Yamuna yaimunu. Yamuna maudhi, yaimunu mudhari'. Ya-nya tetap ada. Ya, yamuna itu maudhi ya, ya-nya fa kalimah. Kemudian mudhari'nya yaqulu menjadi yaimunu. Ya-nya tetap ada. Ya yang awal huruf mudhari'ah, ya yang berikutnya adalah fa kalimah yang asli dari fi'il tersebut. Ya'isa yai'atu. Yasara yaisiru. Ya perhatikan di sini fi'il mudhari'nya beberapa macam jenis. Yaimunu dengan dhammah pada ain kalimah. Yaiatu dengan fathah pada ain kalimah. Yaisiru dengan kasrah pada ain kalimah. Semuanya sama. Ya-nya tetap ada. Ya. Wa taqulu fi af'ala min al-ya'i, dan kau katakan pada bab af'ala, pada bentuk af'ala dari ya ini, dari mu'tal dengan ya ini menjadi aisara. Jadi dari yasara tadi, yasara kemudian dibentuk mengikuti wazan af'ala sulasi mazid dengan menambahkan hamzah ya, menjadi aisara. yusiru isaron fahuwa musiron wazaka musaron. Nah di sini aisara yusiru itu asalnya adalah dengan ya yusiru, kemudian ya-nya diganti dengan wawu supaya sesuai dengan harakat sebelumnya menjadi yusiru. Tetapi apa? Yang jelas, ya itu tidak hilang. Ya itu tidak hilang, hanya ketika sebelumnya itu bomah, maka ya itu diganti dengan wawu. Yusiru, musirun, musarun. Asluhu, muisirun atau muisarun. Fakulibatil ya'u minhuma wawan. Maka ya-nya itu diganti dengan wawu. Ya pada keduanya, pada musirun maupun musarun, itu diganti dengan wawu. Kenapa? Lisukuniha wambimami maqablaha. Karena ya itu sukun dan huruf sebelumnya itu bombah. Ya, karena ya-nya sukun dan sebelumnya bombah, maka ya diganti dengan wawu. Diganti dengan wawu, bukan dihilangkan. Berbeda ya, kalau dihilangkan itu benar-benar hilang, tidak ada lagi. Tapi kalau diganti, ya dia diganti. Tetap ada, tetapi diganti hurufnya. Sehingga tadi dikatakan apa? Ya itu tetap ada, tidak hilang. Hanya ketika ya itu sukun, kemudian sebelumnya bomah, maka ya itu diganti dengan wawu. Ini, dari contoh-contoh tadi ya, sudah disebutkan. Kemudian tadi ada arti di bawah. Yamuna, yamuna rojulu ila sora za barakatin. Yamuna, jadi ar-rajulu, orang itu yamuna, maksudnya apa? Jika dia mempunyai berkah. Ya. Jadi yamuna itu berbarokah. Mempunyai barokah. Kemudian ya'isa qanata. Apa? Berputus asa. Ya'isa putus asa. Yasara sahula wa amkana. Mudah dan memungkinkan. Ini makna dari contoh tadi ya. Yamuna, yainunu, berbarokah. Ya isa ya asu putus asa, ya sara ya yusiru, mudah. Baik. Kemudian yang berikutnya, wa fi ta'ala minhuma tuqlabani ta'an, dan dari keduanya pada bentuk ifta'ala, yaitu pada wawu dan ya tadi, mu'tal fa dengan wawu dan ya, ketika dibentuk menjadi ifta'ala, maka wawu dan ya itu diubah menjadi huruf ta. Wawu dan ya pada fa kalimat ketika dibentuk menjadi ista'ala ini diubah menjadi huruf ta. Wa tudghamani fi ta'i ista'ala, dan kemudian diidghamkan pada ta dari ista'ala ini. Nahwu, contoh dari wa'ada dibentuk ista'ala asalnya menjadi iu ta'ada. Iu ta'ada. Kemudian apa? Wawunya diganti dengan ta, kemudian diidghamkan dengan ta pada ista'ala, sehingga menjadi ista'ada. Ista'ada mabi, yata'idu mudhari', kemudian ibti'adan ini masdar, fahuwa musta'idun isim fa'il, wa dzaka musta'adun isim maf'ul. Jadi pada perubahan bentuknya tetap seperti itu. Jadi wawunya diganti menjadi ta, kemudian diidghamkan pada ta pada ista'ala tersebut. Menjadi ista'ada, yata'idu dan seterusnya. Dari yasara yang ya dibentuk ista'ala asalnya i tasara. Kemudian apa? Ya-nya diganti menjadi ta, kemudian diidghamkan pada ta ista'ala menjadi ittasara. Contoh di sini ittasara. Yattasiru ittisaran fahuwa muttasirun wa dzaka muttasarun. Urutannya sama ya, fi'il madhi ittasara, fi'il mudhari' yattasiru ittisaran itu masdar, fahuwa muttasirun ini isim fa'il, wa dzaka muttasarun ini isim maf'ul. Waqad yuqalu, dan terkadang terkadang dikatakan ita'ada ya ta'idu fahuwa muta'idun wadaka muta'adun. Jadi terkadang ya itu atau wawu tadi tidak diganti dengan tak, tapi diganti dengan huruf ilah yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Ita'ada sebelumnya kasrah, maka dia dengan ya. Ya ta'idu sebelumnya fathah, maka dia dengan alif. Muta'idun, muta'adun sebelum huruf ilah itu bommah, maka dia dengan wawu. Terkadang seperti ini, tidak diganti dengan tak, tapi diganti dengan huruf ilah yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Contoh yang berikutnya, itasara wa yatasiru fahuwa mutasirun wa dhaka mutasarun. Ini seperti ini, terkadang bisa dikatakan seperti ini. Tapi yang banyak apa? Mengganti huruf wawu dan ya itu menjadi ta, kemudian diidghamkan pada ta ista'ala tadi. Ista'ada, ittasara. Ini yang banyak seperti ini. Wa hadza makanun mutasarun fihi, dan ini tempat yang apa? Di situ ada pembahasan di sana ya. Baik. Kemudian satu faedah lagi, wa hukmu wadda yawaddu, kemudian hukum dari wadda yawaddu ka hukmi abba ya'abdu, seperti hukum pada abba ya'abdu, yaitu pada mudha'af yang sudah dibahas sebelumnya. Wa taqulu fil amri idat ka'bad, dan engkau katakan bentuk amarnya pada wadda yawaddu ini menjadi idat seperti pada i'bad. Jadi pada wadda yawaddu terkait dengan huruf yang sama, dal ini hukumnya mengikuti hukum mudha'af seperti pada abdo ya abdu, terkait dengan huruf yang sama yang berulang wadda abdo ya, hukumnya sama. Adapun terkait dengan wawu yang ada pada fa kalimah ini, maka mengikuti hukum pada mu'tal fa ini, sehingga di situ amarnya menjadi idat. Asalnya wawu iudat, tapi kemudian apa? Wawunya diganti dengan ya, supaya sesuai dengan kasrah sebelumnya, menjadi idat. Seperti tadi menjadi ijal, seperti itu. Jadi wawu menyesuaikan dengan mu'tal fa, kemudian huruf yang sama yang berulang menyesuaikan dengan mudha'af. Tinggal diterapkan seperti ini. Baik. Ini pembahasan jenis yang pertama pada mu'tal, yakni mu'tal fa atau misal. Sampai ini. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Yang itasara yatasiru fahuwa mutasiru wa dhaka mutasaru fihi wa hadza makanun mutasaru fihi, itu isim makan, Ustaz. Iya, iya, mutasaru, iya. Mutasaru ini isim makan. Ya, mutasarun hadza makanun mutasarun fihi, itu isim makan ya. Baik. Ada lagi? Jadi urut-urutan tasrif seperti itu ya, fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian masdar, kemudian isim fa'il, isim maf'ul, kemudian apa, fi'il amr, nahi, kemudian isim makan, isim zaman, seperti itu. Dan terakhir kalau ada isim alah, terakhir isim alah, itu juga yang digunakan dalam amsilah tasrifiyah. Jadi juga urutan seperti itu, insyaallah besok bisa dibahas di amsilah ya, seperti ini. Ada lagi ya, diadakannya urutan seperti itu untuk memudahkan ya, dalam mempelajarinya ya. Oke. Kalau tidak ada untuk pagi ini, sampai ini dulu. Alafu minkum terkekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.